Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-attamanil akmalani ala al-mab'unthi rahmatanil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam melaksanakan amal saleh, yaitu melaksanakan ibadah puasa hingga di penghujung hari. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang saat ini mendapatkan kenikmatan di sore hari ini, hakikatnya adalah datang dari Allah taala. Karena itu bagian dari ikrar yang kita baca setiap pagi dan sore, kita yang kau berikan kepadaku, maupun yang saat ini dimiliki oleh atau yang saat ini sedang dinikmati oleh siapapun di antara hambamu. Faminka wahdak, itu semua semata darimu. Falakal hamdu walakal syukru. La syarik, khusus untuk Senin dan Kamis sore, yang sedianya dimulai Senin kemarin, namun karena ada sedikit kendala teknis, baru kita bisa mulai Kamis hari ini. Dan kajian kita akan membahas kitab Bulughul Maram di Kitabus Siyam. Bulughul Maram di bab tentang masalah puasa. Kajian ini adalah di Jalan Kaliurang. Dan kita akan membahas kitab Bulughul Maram di bab tentang puasa sesuai dengan waktu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Dan tadi sudah disampaikan oleh pihak moderator bahwa insyaallah di akhir sesi kita akan berikan kesempatan untuk tanya jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Kitabus Siyam. Kitab artinya bab. Kitabus Siyam berarti bab tentang masalah as-siyam. As-siyam sendiri secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan. Menahan diri. Sehingga puasa disebut as-siyam karena dia adalah menahan dari batalkannya. Abu Ubaidah dalam penjelasannya di Mu'jam atau di Majasul Quran mengatakan yuqalu likulli mumsikin an syai'in min ta'amin aw syarabin aw kalamin aw an a'radin nas wa aibihim fa huwa sha'im. Orang yang menahan diri sehingga dia tidak makan, tidak minum, tidak berbicara atau tidak mengganggu kehormatan orang lain maupun mencela aib orang lain, maka dia hakikatnya sedang berpuasa. Karena itulah Maryam radhiyallahu anha ketika beliau dalam kondisi hamil kemudian melahirkan Isa alaihi salatu wassalam, sementara beliau wanita suci, Allah perintahkan beliau ketika dalam kondisi hamil, jika kau ketemu manusia, fakuli, maka ucapkanlah inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Fakuli, maka ucapkan inni nadartu lirrahmani sauman, aku bernazar puasa untuk Allah. Falan ukallimal yauma insiya, dan pada hari ini saya tidak akan berbicara dengan siapapun. Dan nazarnya Maryam adalah nazar untuk puasa dalam bentuk tidak mau bicara sepeser pun, atau puasa bisu. Puasa dalam bentuk tidak mau bicara. Dan itu bagian dari syariat yang berlaku pada zaman Zakaria alaihi salatu wassalam, yang itu tidak berlaku di zaman sekarang. Karena itulah ketika ada orang yang berpuasa di zaman Nabi Zara, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada orang ini untuk duduk, berteduh, bicara, tapi lanjutkan puasanya. Yaitu tidak makan, tidak minum. Karena dalam ajaran syariat kita tidak boleh ada puasa dalam bentuk mogok bicara. Kemudian secara istilah, definisi puasa adalah Al-imsaku biniyatin. Al-imsaku biniyatin anil muftirat min syakhsin muayyan, min syakhsin makhsus fi waqtin makhsus. Puasa secara istilah adalah menahan diri dari segala bentuk yang membatalkannya, biniyatin disertai niat. Karena ada bentuk menahan diri tapi tidak disertai niat. Orang ketika mau dioperasi, dokter menyarankan, Bapak tidak boleh makan, tidak boleh minum selama sekian jam. Maka dia menghindari makan minum bukan karena dalam rangka beribadah kepada Allah, tapi karena persiapan operasi. Min syakhsin makhsus, yang dilakukan oleh orang tertentu, yaitu mereka yang telah memenuhi syarat puasa. Seorang muslim yang mukallaf, dia berakal dan dia seorang muslim. Kemudian fi waqtin makhsus, di waktu tertentu, yaitu waktu sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, yaitu waktu selama siang hari puasa, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Sehingga orang yang tidak makan, tidak minum di waktu malam, dari mulai jam 10 malam sampai jam 4 pagi, karena dia tidur ya, maka ini tidak disebut berpuasa. Dan tentang kewajiban puasa, Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan puasa sebelum adanya Ramadan. Sebelum adanya kewajiban puasa Ramadan. Dan sebelumnya adalah kewajiban puasa di bulan Muharram, di satu hari, yaitu di tanggal 10 Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Kemudian di tahun yang kedua Hijriah, Allah wajibkan untuk berpuasa Ramadan, dan itu berdasarkan ijma' para ulama. Dan kewajiban puasa Ramadan dulunya adalah tadrijian. Dia kewajiban yang diberikan oleh Allah secara bertahap. Awalnya kewajiban puasa Ramadan itu dikasih pilihan. Yang mau puasa silahkan, yang gak puasa boleh, tapi nanti wajib bayar fidyah. Kemudian dulu batas puasa itu adalah sampai atau batas bolehnya makan minum itu adalah sampai tidur. Sehingga ketika orang melaksanakan puasa, masuk waktu maghrib, maka dia boleh berbuka. Nah, dia boleh makan minum itu sampai tidur. Begitu dia sudah tidur, maka bangun besok lagi, meskipun belum masuk waktu subuh, dia tidak boleh makan dan minum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kewajiban berpuasa Ramadan, wajib bagi siapapun, tidak ada lagi pilihan. Sehingga kalau dulu boleh milih antara puasa atau memberi fidyah, memberi makan, sekarang enggak ada. Pokoknya semuanya harus puasa. Kecuali bagi mereka yang tidak mampu, maka dia boleh bayar fidyah. Sementara tata cara puasanya dimulai dari terbit fajar, tsumma atimmu shiyama ilal lail, kemudian boleh berpuasa atau wajib berpuasa sampai masuk waktu malam. Lalu dia boleh makan minum sampai terbit fajar. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Silahkan makan minum sampai jelas bagi kalian ada benang hitam dan putih, ada benang putih di atas benang hitam, yaitu terbitnya waktu fajar. Hadis yang pertama di bab tentang puasa dari kitab Bulughul Maram adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqaddimu Ramadana bisawmi yaumin wala yaumaini. La tuqaddimu Ramadana bisawmi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu." Muttafaqun alaih. Tapi di sini tertulis Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, beliau membuat atau dobet untuk kalimat la tuqaddimu dengan kalimat la taqaddamu. Asalnya adalah la tataqaddamu. Berarti di situ harakat yang benar la taqaddamu, bukan la tuqaddimu. la tataqaddamu atau la taqaddamu ramadana bisawmi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Muttafaqun alaih. Janganlah engkau mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya, kecuali orang yang sudah terbiasa berpuasa sunnah, falyasumhu, maka silahkan dilanjutkan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka dalam hadis ini terdapat dalil larangan untuk berpuasa sebelum masuknya Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari. Biqasdil ihtiyat, dengan maksud dalam rangka berhati-hati. Berhati-hati jangan-jangan sudah masuk Ramadan. Au biqasdit tatawwu, atau dengan tujuan melakukan amal sunnah sebagai bentuk pemanasan sebelum masuk amal wajib. Sehingga larangan itu ada, atau tujuannya adalah dalam rangka untuk mencegah terjadinya tindakan al-ghulu, berlebihan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Dan hadis ini dijelaskan oleh hadis selanjutnya, hadis yang kedua di kitab, di bab tentang puasa, yaitu hadis dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, man shamal yawmal ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari syak, di hari yang meragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari secara muallaq. Secara muallaq artinya tanpa sanad, namun disebutkan bersanad dan bersambung oleh al-khamsah, oleh lima perawi hadis. Lima perawi hadis adalah Ashabus Sunan dan Imam Ahmad, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Baik, dari dua hadis ini kita akan mencari apa kesimpulan-kesimpulan dan pelajaran yang bisa kita ambil terkait masalah larangan berpuasa sebelum masuk Ramadan. Yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa sebelum masuknya Ramadan dengan melaksanakan puasa sunnah sehari atau dua hari sebelum masuknya Ramadan. Yang jadi pertanyaan, kenapa ini dilarang? Ada dua keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Syekh Abdullah Al-Fauzan itu berbeda dengan Syekh Dr. Soleh Al-Fauzan. Berbeda ya. Ini dua ulama yang berbeda. Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, Nabi SAW melarang puasa sehari atau dua hari sebelum masuk Ramadan ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah, karena ini termasuk puasa di hari syak. Karena ini termasuk puasa di hari syak, yaitu hari meragukan apakah ini sudah masuk tanggal 1 atau belum. Dan orang yang berpuasa di hari syak dalam rangka kehati-hatian hukumnya tidak boleh. Orang yang berpuasa di hari syak, di hari yang meragukan dalam rangka kehati-hatian hukumnya tidak boleh. Berdasarkan hadis dari Ammar bin Yasir yang beliau sebut, berpuasa di hari syak termasuk bentuk kedurhakaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua adalah dalam rangka untuk bersikap hulu ketika melaksanakan puasa sunnah, sehingga dia berpuasa mendekati Ramadan dalam rangka untuk berpuasa sunnah di situ. Dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikecualikan dari hal ini adalah orang yang sudah memiliki kebiasaan puasa sunnah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali orang yang punya kebiasaan puasa maka silahkan lanjutkan puasanya. Yang dimaksud di sini adalah orang yang punya kebiasaan puasa sunnah. Yang dimaksud kebiasaan puasa sunnah itu ada dua. Pertama, dia terbiasa puasa sunnah dalam waktu setahun. Misalnya puasa Dawud atau Senin Kemis. Puasa Dawud atau Senin Kemis. Karena dia terbiasa puasa sunnah dalam waktu setahun, maka begitu masuk bulan Sya'ban, silahkan dia lanjutkan rutinitas puasa sunnah itu. Silahkan dia lanjutkan rutinitas puasa sunnah itu meskipun sudah mepet dengan Ramadan. Dia punya kebiasaan Senin Kemis misalnya. Kemudian masuk Sya'ban, tetap lanjutkan kebiasaan puasa Senin Kemis tadi. Andaikan Ramadan jatuh di hari Jumat seperti kemarin, apakah Kemis juga disyariatkan untuk puasa bagi dia? Jawabannya disyariatkan. Jawabannya juga disyariatkan. Kenapa? Karena dalam hal ini dia diizinkan untuk melanjutkan puasa sunnahnya. Atau yang kedua, orang yang membiasakan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, dan itu bagian dari sunnah. Nabi SAW banyak puasa di bulan Sya'ban. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, belum pernah aku melihat Rasulullah SAW puasa sunnah yang lebih banyak melebihi di bulan Sya'ban. Bahkan kata beliau, kana yasumu Sya'ban kullah. Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban selama satu bulan. Yang itu mengisyaratkan bahwa orang yang punya kebiasaan puasa di bulan Sya'ban, maka dia boleh lanjutkan sampai selesai. Misalnya begini, ada orang yang gak punya kebiasaan puasa sunnah dalam setahun. Senin Kemis enggak, Dawud juga enggak, tiga hari tiap bulan juga tidak. Tapi begitu masuk Sya'ban, dia puasa sejak tanggal 1, tanggal 2 puasa, tanggal 3 puasa, tanggal 4 puasa, tanggal 5 leren ya, istirahat dia. Tanggal 6 puasa, 7, 8, 9, 10 istirahat, sehingga 4 hari puasa, 1 tidak. Dan begitu seterusnya. Begitu masuk akhir Ramadan, dia puasa terus Ramadan, maka silakan lanjutkan puasanya. Berarti memang orang ini sudah menyiapkan diri dari awal Sya'ban untuk berpuasa, sehingga dia masuk dalam pengecualian untuk tetap berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Tapi kalau orang yang puasa Sya'ban cuma sehari, dua hari atau tiga hari, maka nanti tidak boleh lagi berpuasa setelah mendekati Ramadan. Dan di antara hikmah kenapa ini dilarang adalah dalam rangka untuk menyesuaikan dengan ketetapan Allah. Watilka hududullah, dan itulah ketetapan Allah. Maka orang yang melaksanakan perintah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, itu yang lebih dicintai oleh Allah daripada dia berpuasa dalam rangka untuk kehati-hatian. Yang saya maksud begini, Anda bisa perhatikan, ada amalan yang itu sebenarnya sifatnya kenikmatan bagi manusia, tapi itu bisa menjadi sumber kebaikan bagi umat. Contohnya adalah menyegerakan berbuka. Begitu masuk waktu maghrib, dan kita yakin ini sudah masuk waktu maghrib, lalu Anda segera berbuka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bisa mendatangkan kebaikan bagi umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra." Manusia akan senantiasa mendapatkan kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Karena itulah ketika ada seseorang yang menyegerakan berbuka, dia mendapatkan pahala tambahan. Meskipun secara logika manusia, menunda berbuka itu kan sama dengan menambah rasa lapar, menambah rasa haus. Kita pingin tapi kita tahan. Kayaknya kalau secara perhitungan, ini akan semakin menambah pahala. Tapi ternyata tidak. Justru itu mengurangi pahala. Bisa jadi justru itu mengurangi pahala. Kenapa? Menyegerakan berbuka kok malah lebih besar pahalanya. Sementara menunda berbuka, menahan diri dalam rangka untuk bisa mendapatkan pahala, justru malah pahalanya lebih sedikit dibandingkan yang pertama. Alasannya adalah karena menyegerakan berbuka itu, karena menyegerakan berbuka itu sikap disiplin terhadap waktu dan ketetapan yang diberikan oleh Allah. Kamu buka ketika maghrib, maka begitu masuk maghrib, tet, dia langsung buka. Itulah bentuk kedisiplinan. Dan Allah menyukai yang seperti ini. Karena dia berarti berusaha untuk tepat waktu. Masuk, masuk. Keluar, keluar. Jangan nunda-nunda. Enggak suka yang kayak gitu. Maka jangan dikira dengan pertimbangan perasaan, ini kan biar kita nahan laparnya lebih lama, nahan emosinya lebih lama, tirakatnya lebih lama, biar nahan hausnya lebih lama. Puasa itu tujuannya bukan untuk menyiksa diri. Sehingga ketika orang melakukan seperti itu dengan maksud agar dirinya lebih merasa terbebani, lebih berat dengan menahan lapar, akan semakin menambah pahala, maka sikap seperti ini tidak benar. Sikap kayak gini tidak benar. Yang benar gimana? Anda disiplin, itu terbaik. Anda disiplin dalam masalah ini, itu yang terbaik. Karena itulah para ulama mengatakan, tidak dianjurkan ketika kita wudu, kita membasahi lengan sampai mepet ketiak. Juga tidak dianjurkan ketika kita mencuci kaki, maka kita membasahi kaki sampai mendekati lutut. Kenapa? Allah Ta'ala sudah menjelaskan batasan wudu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cuci wajahmu, cuci tanganmu sampai ke siku. Cuci kakimu ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Sehingga dinaikkan lebih, para ulama tidak menganjurkan. Dan itu pendapat jamahir ulama. Kenapa? Karena kelebihan ini justru menunjukkan kamu itu tidak disiplin terhadap batasan yang diberikan oleh Allah. Makanya banyak kita jumpai dalam Al-Quran, Allah sering menyebutkan tata cara A, tata cara B, lalu Allah katakan wa tilka hududullah, itulah batasan Allah. Dan siapa yang memenuhi batasan Allah, maka Allah akan kasih surga. Allah kasih dia pahala. Maka tepat waktu itu lebih baik. Begitu masuk buka, langsung buka. Begitu masih boleh makan minum, maka dia makan minum. Ketika sahur diakhirkan, dia tepat waktu. Termasuk juga ketika dia wudu, tepat sesuai dengan batasan yang diberikan oleh Allah. Sehingga dia basuh sampai siku, dia basahi sikunya. Dia di atas, sedikit di atas siku, sedikit di atas mata kaki. Itu lebih baik dalam rangka untuk memenuhi batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka yang berpuasa sehari sebelum Ramadan bisa jadi melanggar itu. Bisa jadi melanggar itu. Akhirnya apa? Batasannya jadi enggak jelas. Kamu kenapa sekarang puasa? Ya, saya hati-hati. Jangan-jangan ini sudah masuk tanggal tapi karena kita enggak tahu ya. Ya lebih baik saya hati-hati tak puasa. Itu malah bentuk pelanggaran. Oh, enggak bisa. Pastikan Ramadan itu besok, bukan sekarang. Dan kamu harus yakin Ramadan besok. Lah kan sekarang saya ragu, jangan-jangan sudah masuk. Nah, itu justru bentuk durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ammar bin Yasir, barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka dia durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya sedikit saya akan menyinggung tentang makna hari yang diragukan. Jadi adanya yaumusyak, hari yang diragukan itu jika penetapan Ramadan berdasarkan ru'yah. Adanya yaumusyak, hari yang meragukan itu terjadi jika penetapan Ramadan berdasarkan ru'yah. Sehingga orang di masa silam, sejak zaman sahabat, mereka itu sudah melakukan hisab. Sahabat sudah melakukan hisab, kemudian apa? Atau yang saya maksud adalah orang di masa silam itu sudah melakukan perhitungan terkait masalah gerakan matahari dan bulan. Dan ilmu seperti itu dohirnya juga dimiliki oleh orang Arab. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hisab itu bertingkat, ya. Hisab itu bertingkat. Ada hisab yang sederhana, ada hisab yang lebih canggih lagi, dan ada hisab yang cukup canggih. Bahkan ada yang sangat canggih. Semakin tinggi tingkatan hisab, maka semakin detail dan semakin jeli dalam menetapkan kapan terbitnya tanggal. Sehingga orang yang menghitungkan, yang menggunakan perhitungan dengan software, dia hisab dengan menggunakan software, bisa jadi lebih jeli dan lebih detail dibandingkan ketika dia hisab dengan menggunakan oret-oretan tangan. Karena hisab itu dia bertingkat. Karena itulah, siapakah orang yang paling pintar hisab? Jawabannya ahli astronomi. Dan ilmu ini dikuasai oleh, dominan oleh orang kafir. Seperti misalnya Amerika punya NASA. Kemudian di Indonesia ada LAPAN, ya, lembaga apa ya, peneliti antariksa. Dan orang-orang yang ahli dalam masalah astronomi. Karena itulah sebenarnya ilmu hisab itu bukan ilmu agama. Tapi dia ilmu dunia. Hisab itu bukan ilmu agama, tapi ilmu dunia. Seperti kedokteran, teknik, kemudian apalagi misalnya ilmu ekonomi, apalagi misalnya ilmu tentang politik, itu sifatnya ilmu-ilmu dunia. Sedangkan ilmu agamanya itu terkait masalah hukum. Dan hisab itu ilmu dunia, bukan ilmu agama. Karena itu, ahli hisab di antara orang kafir lebih canggih dibandingkan kaum muslimin. Kenapa? Mereka lebih canggih dalam masalah ilmu antariksa. Sehingga penelitian mereka tentang universe, tentang apa, benda-benda di luar angkasa, bisa jadi lebih detail dibandingkan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Bahkan mereka sudah berkali-kali meluncurkan roket, ya, atau satelit, dan mereka sudah begitu detail bisa mengetahui benda-benda langit yang itu belum bisa dijangkau oleh kaum muslimin. Dari situ mereka melakukan perhitungan. Bahkan tidak hanya perhitungan terkait pergeseran bulan dan bintang, sampai mereka terkait bulan dan matahari, sampai mereka melakukan perhitungan tentang pergeseran meteor. Sehingga sampai mereka ngitung nanti akan datang meteor ini di tanggal sekian, dengan kecepatan sekian, di posisi sekian. Itu hisab mereka. Karena itulah, berarti sebenarnya ilmu hisab ini adalah ilmu dunia. Dan bukti paling nyata, orang kafir lebih menguasai dibandingkan orang muslim. Andaikan itu ilmu syariat, tentu yang paling pandai hisab adalah orang yang mendapatkan syariat pertama, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita bisa lihat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan, nahnu ummatun ummiyun, la naktubu wa la nahsib, asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha, wa hakadha wa hakadha wa hakadha. Kami ini umat yang ummi, kami enggak nulis dan kami tidak menghisap. Bulan itu ada dua kemungkinan, kalau enggak 30, beliau sebut hakadha wa hakadha wa hakadha. Ini 10 jari, beliau beri syarat 3 kali. Kalau enggak 30, 29. Wahakada, wahakada, wahakada. Beliau lipat salah satu jari, sehingga 29. Maka bulan hanya ada dua kemungkinan. Kalau enggak 30, 29. Nah, metode hisab di masa silam, yang dia hanya menggunakan perhitungan yang kasar, maka tingkat kejeliannya tidak sebagaimana metode hisab di zaman sekarang. Karena itu ketika orang melakukan hisab, dia sampai bisa mengetahui posisi bulan. Bulan pada waktu matahari terbenam di tanggal sekian, nanti sekian derajat dan seterusnya, di posisi azimut sekian dan seterusnya, itu karena dia lebih detail. Dan kalau menggunakan software atau misalnya dimiliki oleh orang kafir, bahkan dia bisa menggunakan teropong, Dia bahkan bisa tahu titik tepatnya. Di posisi ini Anda bisa lihat di sini pakai alat ini. Bahkan bisa juga menggunakan software yang bisa diinstal di komputer. Dulu saya sempat punya software tentang ini, teman saya lupa software, sudah cukup lama ya. Mungkin sekitar tahun 2004 atau 2005. Yang software itu ketika kita masukkan input tanggal sekian, jam sekian, di posisi sekian, kita bisa lihat bulan apa saja yang ada di atas, bulan ini ada di sini. Dan kayaknya ini sudah ada softwarenya di Android. Karena itu sebenarnya ketika dianggap bahwasanya ilmu hisab adalah ilmu bagian dari ilmu syariat, mungkin nampaknya kurang cocok penggolongan ini. Karena ilmu ini sebenarnya adalah ilmu dunia. Sehingga kalau misalnya di sebuah kampus jurusan agama Islam, salah satu prodinya adalah ilmu hisab, ini kayaknya nggak cocok. Karena ilmu hisab itu lebih cocoknya masuk ke MIPA. Ya, misalnya, atau geografi ya, yang dia lebih berkaitan tentang ngitung gerakan-gerakan benda-benda langit, terutama matahari dan bulan. Baik, kembali ke hadis. Saya tegaskan bahwa adanya hari syak itu hanya terjadi jika penetapan tanggal berdasarkan ru'yah. Kalau penetapan tanggal berdasarkan hisab, maka nggak bakalan ada hari syak. Kok bisa? Iya, karena hisab itu pasti kan. Sehingga misalnya orang hitung, saya hitung, ketemu hitungan saya Ramadan tanggal 1 hari ini, tanggal ini bertepatan dengan tanggal sekian Masehi. Itu kalau pakai hisab. Andai kan penetapan Ramadan diserahkan oleh syariat berdasarkan hisab, maka enggak ada yaumul syak. Enggak ada yaumul syak. Karena seluruh ahli hisab mengklaim hasil perhitungan dia valid karena sudah eksak sekian. Berarti nanti Ramadan jatuh di hari sekian. Kita berpuasa di hari ini. Maka tidak ada lagi istilah hari syak. Kenapa enggak ada istilah hari syak? Perhitungannya pasti. Apalagi di zaman sekarang yang sudah begitu detail. Di hari ini, tanggal sekian, posisi bulan di sini. Memang tidak bisa dilihat oleh manusia. Tapi kalau pakai apa misalnya software kelihatan, dia sudah di atas ufuk. Berarti pasti, maka hari ini kita puasa. Itu kalau pakai software. Kalau pakai hisab. Baik. Tapi kalau pakai ru'yah, memungkinkan terjadinya hari syak. Gimana bentuk memungkinkannya? Manusia yang ngitung. Menurut prediksi saya, hari ini hilal terbit. Di hari itu, orang nyari. Ternyata suasana mendung. Atau di ufuk barat gelap. Atau ada situasi yang lain yang menghalangi pandangan manusia dari melihat bulan, dari melihat hilal. Akhirnya apa? Menurut perhitungan mereka, seharusnya hilal ini sudah terbit, tapi karena suasana tertutup, gak ada satupun orang yang lihat, maka bisa jadi hilal sudah terbit, tapi karena tidak kelihatan, karena tertutup, mendung, gak ada satupun orang yang melihat. Berarti besok tanggal 30 Syakban. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata Syakban 30. Kalau kalian tertutupi sehingga tidak melihat hilal, maka genapkan Syakban jadi 30. Nah, dari situlah muncul hari Syak. Sehingga hari Syak itu adalah hari di mana menurut perhitungan manusia asumsi kuat mereka ini sudah terbit hilal. Asumsi kuat mereka ini sudah terbit hilal. Tapi ketika dibuktikan di lapangan enggak kelihatan. Kenapa? Faktor cuaca yang enggak mendukung. Gelap atau karena mendung atau karena faktor yang lainnya. Kalau di Timur Tengah badai pasir itu hal yang biasa. Sekian kilo. Kenapa? Badai pasir. Tidak ada mendung. Panas, suasana panas. Tapi jarak pandang pendek. Karena badai pasir. Nah, membuat orang tidak bisa melihat hilal. Dan itu hal yang ma'ruf, hal yang biasa terjadi di sana. Sebagaimana kalau di Indonesia, hal yang biasa terjadi mendung. Nah, tapi ketika kita buktikan di lapangan, kok ternyata tidak terlihat, maka arahan yang diberikan oleh Nabi SAW, فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِنُوا عِدَّةَ شَعْبَانْ ثَلَثِينَ. Kalau kamu tertutupi, maka genapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Nah, di hari ini, hari 30 Sya'ban, yang itu diragukan, jangan-jangan itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan, disebut hari Syak. Jangan-jangan sudah masuk tanggal 1 Ramadan, tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk berpuasa. Dan Nabi SAW melarang puasa di hari ini. Bahkan kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, itu termasuk di antara bentuk kedurhakaan. Karena itulah, sekali lagi, adanya hari Syak hanya memungkinkan jika orang menerapkan sistem ru'yah ketika menetapkan tanggal. Nah, dari sini, bagian dari keyakinan saya, ya, kenapa hisab itu tidak kita terima sebagai cara untuk penetapan tanggal. Saya tidak meragukan kejelian orang hitung. Bahkan kita bisa menggunakan software, pakai Android, pakai apa. Atau bahkan kita bisa tanya kepada ahli astronomi. Kalau menurut Bapak, kira-kira tanggal sekian bulan hilal sudah terbit belum? Dengan software yang dia miliki, dengan perhitungan yang dia punya, mungkin dia bisa dengan detail menjelaskan. Sudah terbit mas, sekian derajat, ada di posisi ini, nanti dia waktunya sekian menit. Kalau sudah lebih dari sekian menit, dia akan tenggelam lagi. Hanya sangat sebentar. Makanya kalau pakai kasat mata gak kelihatan, bahkan pakai teropong pun bisa jadi gak kelihatan. Bisa jadi perhitungan dia detail dan jeli, namun mohon dibedakan ya, antara kebenaran hisab dengan penetapan tanggal, itu dua hal yang berbeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an, mengajarkan, syariat kita mengajarkan penetapan tanggal itu berdasarkan ru'yah bukan hisab. Sehingga masuknya tanggal 1 itu liru'yatihi, liru'yatil hilal, bukan liwujudil hilal. Karena melihat hilal bukan karena keberadaan hilal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumusyahra falyasum." Siapa di antara kalian yang menyaksikan asyahra, yang menyaksikan hilal, silakan puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dan disebutkan dalam banyak sekali riwayat, "Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi." Berpuasalah karena melihat hilal dan berhari rayalah karena melihat hilal. Maka beliau kaitkan masuknya tanggal itu berdasarkan melihat, bukan berdasarkan keberadaan. Berdasarkan melihat, bukan berdasarkan keberadaan. Sehingga misalnya para ahli hisab setelah mereka ngitung baik dengan metode A, metode B, metode C, D dan seterusnya, mereka semuanya kompak hilal sudah terbit di bawah 2 derajat. Waktu hilal ini terbit kurang lebih misalnya 10 menit atau bahkan di bawah itu, anggaplah 5 menit. Sehingga orang kalau tidak pasang mata benar-benar di waktu rentang 5 menit itu, dia gak bakalan dapat. Secara perhitungan benar. Ketika mau dibuktikan di lapangan, se-Indonesia mendung. Di Saudi apa misalnya badai pasir. Di negara-negara Islam yang lain gak ada satupun yang langitnya cerah, di terutama di bagian ufuk barat. Sehingga gak ada satupun muslim di bantaran dari mulai Indonesia sampai Maroko yang melihat situasi hilal terbit. Ya. Terus gimana? Padahal seluruh ahli hisab sepakat hilal sudah di atas ufuk. Jawabannya kembalikan kepada panduan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghubiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30." Berpuasalah karena melihat hilal. Berhari rayalah karena melihat hilal. Dan kalau kamu mencari hilal Ramadan ternyata tidak ketemu, maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, itulah cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini kami menyatakan bahwa kenapa teori hisab itu tidak diterima untuk menetapkan tanggal? Karena kalau hisab itu ditetapkan, maka hadis Ammar bin Yasir enggak berlaku. Kalau hisab itu ditetapkan, berarti kita tidak memberlakukan satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, di mana Ammar bin Yasir mengatakan orang yang puasa di hari Syak, maka dia berdurhaka kepada Rasulullah SAW. Sehingga andaikan syariat ini menetapkan hisab sebagai cara untuk penetapan tanggal satu, maka tidak ada hadis ini. Berarti ngapain Nabi SAW bersabda ini? Gak ada fungsinya, karena hari Syak gak ada. Nah, beliau bersabda demikian menunjukkan ada hari Syak. Dan hari Syak itu terjadi ketika satu hari menurut prediksi orang kayaknya sudah terbit hilal berdasarkan perhitungan dia. Namun ketika dibuktikan di lapangan ternyata enggak kelihatan. Maka hari itu ditetapkan sebagai tanggal 30 Sya'ban dan Ramadannya besok. Wallahu taala alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Termasuk juga pemirsa yang ikut live di fanpage dan YouTube channel Aminur Bais, Anda bisa menyampaikan pertanyaan dan bergabung melalui line telepon di Lautrade, ya. Ada pertanyaan dari Niaga TV? Silakan, atau kawan-kawan dari UII yang mau menyampaikan sesuatu silakan. Kita dahulukan yang live melalui Zoom. Silakan. Silahkan, tidak ada? Baik, coba kita kasih kesempatan dulu sambil menunggu yang lain. Ada telepon yang masuk. Baik. Silakan, dengan siapa, di mana? Dari Aceh, Mas. Silakan, Pak. Ini mau tanya, kami kan dari Aceh kan perbedaan hisab sama Jakarta beda. Yang mau saya tanyakan ini, Pak. Ustaz, gimana kami, apa bisa ikut yang apa hilal dari Jakarta? Bapak di mana? Bapak itu di Aceh. Di Aceh. Ya. Ya. Apa bisa ikut hilal dari Jakarta? Kami puasa di sini. Baik. Karena perbedaan waktu beda. Kami sini maghrib jam 7. Baik. Kalau di Jakarta maghribnya jam 6 kan? Iya. Nah, apakah bisa kalau kami ikut hilal dari Jakarta? Puasa. Baik. Cukup, Bapak. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah bisa yang di Aceh mengikuti hilal yang ada di Jakarta? Padahal kalau di Aceh dengan Jakarta selisih waktu sholatnya kurang lebih 40-an menit, ya. Antara, saya lupa, mungkin antara setengah sampai 1 jam. Jawabannya sangat bisa. Sangat bisa. Kenapa sangat bisa? Karena hilal itu untuk menetapkan tanggal, bukan menetapkan waktu puasa. Sehingga hilal itu terkait batasan kapan saya berpuasa. Hari ini. Maka hari ini dimulai sejak kapan? Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Sehingga ketika Jakarta sudah menetapkan, hilal sudah terbit, Setelah diru'yah terbit, maka pemerintah menetapkan puasa jatuh di hari Jumat. Papua berpuasa di waktu Papua. Subuh Papua dia sudah mulai puasa. Nah, kemudian nanti masuk ke Indonesia Tengah, selisih 1 jam. Nanti masuk ke Indonesia Barat, bagian timur, Banyuwangi misalnya, atau Surabaya, yang itu selisih 1 jam dengan Aceh. Maka lanjut saja berpuasa. Dan nanti Aceh di sekian jam lagi masuk waktu subuh, maka dia berpuasa sesuai dengan waktunya. Sehingga yang seragam adalah tanggalnya, tapi yang beda waktunya. Dan tidak ada masalah dalam masalah ini. Sebagaimana misalnya Idul Fitri, Papua sudah sholat Id, di Aceh belum subuh. Lu kok bisa? Ya kan selisih 3 jam untuk waktu sholatnya. Kalau waktu jam, waktu resmi selisih 2, tapi waktu sholat bisa selisih 3 jam. Sehingga kalau misalnya di Papua sudah sholat, sudah jam 7, di sini misalnya atau di Aceh masih belum subuh, ya sah-sah saja. Sehingga hari rayanya kita seragam di satu hari yang sama, tapi yang beda adalah waktu pelaksanaannya. Wallahu ta'ala alam. Baik, barangkali ada yang mau bergabung, silahkan teman-teman yang ikut di Zoom. Tidak ada, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui pemirsa Niaga ya, melalui pesan WA, silahkan. Dari pemirsa Niaga TV di Brunei Darussalam, Ustadz saya Pak Amin, di Brunei Darussalam itu puasanya tidak bareng sama di Indonesia. Apakah saya harus ikut Brunei atau di Indonesia? Dan hari rayanya pun sepertinya tidak bareng, Ustadz. Baik, Anda berada di Brunei, apakah Anda puasa yang itu beda puasanya dengan Indonesia? Apakah Anda puasa ikut Brunei atau ikut Indonesia? Jawabannya, Anda berpuasa mengikuti ketetapan pemerintah di mana Anda tinggal. Sehingga kalau Anda tinggal di Brunei, ya ikut berpuasa sebagaimana masyarakat Brunei. Anda di Saudi, ikut berpuasa sebagaimana masyarakat Saudi. Demikian pula ketentuan yang sama juga berlaku untuk hari raya. Anda di Brunei, maka berhari raya bersama masyarakat Brunei. Di Saudi, berhari raya bersama masyarakat Saudi. Wallahu a'lam. Baik. Cukup, tadi ada telepon yang masuk namun terputus. Silakan bagi Anda yang mau bergabung di nomor 0812-2444-3344. Tayyip. Sambil menunggu penelpon yang masuk, silakan. Assalamualaikum Ustadz, mohon doakan kami agar anak-anak kami menjadi anak-anak soleh. Pertanyaannya, doa berbuka itu dibaca kapan? Dari Adi Berlian Makmur, Sumatera Selatan, pemirsa Niaga TV. Doa berbuka dibaca kapan? Doa berbuka yang kalimatnya, doa berbuka itu ada dua ya. Yang pertama, doa yang sifatnya umum, yaitu doa sesuai dengan permintaan. Doa yang sifatnya umum yang sesuai dengan permintaan, dia dibaca sebelum berbuka. Misalnya Anda misalnya mau minta sesuatu, minta kelancaran rezeki, atau minta biar utangnya cepat lunas, minta agar corona ini cepat hilang, Anda berdoa sebelum berbuka. Yang kedua, dan itu termasuk waktu yang mustajab ya, lisa'imi da'watun inda fitrihi da'watun la turat. Bagi orang yang berpuasa ketika dia sedang berbuka, dia punya doa yang tidak ditolak, yaitu doa mendekati dia berbuka. Yang kedua, doa yang ma'thur, yang disebutkan dalam sunnah, yaitu kalimat dhahabal dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru. Ini dibaca setelah berbuka. Minum atau makan kurma, kemudian kita minum, maka kita merasa lega, tenggorokan sudah mulai basah, kerongkongan basah, kita membaca dhahabal dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Dengan Umu Afifah di Balikpapan. Silakan. Orang janda, sedangkan anak tidak punya penghasilan. Anak penghasilannya ada dari beberapa kakak yang memberikan uang untuk kehidupan bulanan anak. Apakah anak mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan ini gitu? Baik. Zakat fitrah anak ditanggung oleh saudara atau orang tua anak? Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda tidak punya penghasilan dan sementara ini hidupnya dikasih oleh kakak dan keluarga, atau apa, kebutuhan sehari-hari dicukupi oleh kakak dan keluarga, apakah perlu mengeluarkan zakat fitrah? Jika Anda adalah orang yang dinafkahi oleh kakak Anda atau ikut bersama saudara Anda, maka nanti yang membayarkan zakat fitrah adalah kakak atau saudara Anda. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan zakat fitrah itu untuk dirinya, wa liman tamununahu, dan untuk orang yang kalian nafkahi. Karena itu zakat fitrahnya dikeluarkan oleh orang yang menafkahi Anda. Tapi kalau misalnya kakak tidak mengeluarkan zakat fitrah untuk Anda, maka selama Anda memiliki apa bahan makanan yang sisa di hari raya, Anda keluarkan sendiri zakat fitrahnya. Sehingga Anda bisa keluarkan sendiri dengan dana Anda atau dikeluarkan oleh kakak yang menafkahi Anda. Wallahu ta'ala alam. Nah, selanjutnya dari Faris di Banjarnegara. Ustaz, saya pingsan karena kelelahan bekerja. Bolehkah saya membatalkan puasa karena kondisi badan sudah tidak memungkinkan lagi untuk berpuasa? Jika Anda tidak kuat berpuasa karena kelelahan atau faktor yang lainnya, dan dengan istirahat pun itu bisa berbahaya jika tidak dikasih nutrisi, maka wallahu ta'ala alam, insyaallah Anda berhak untuk berbuka dalam masalah ini ya. Namun jadikan itu sebagai solusi yang terakhir ya, sehingga ketika kelelahan Anda beristirahat. Kok ketika istirahat tetap tidak sanggup, bahkan sampai bisa menyebabkan pingsan, maka Anda boleh berbuka karena Anda masuk orang yang tidak mampu untuk berpuasa karena sebab tertentu. Wallahu a'lam, dan nanti dikodok di hari yang lain. Baik, ada penelpon yang masuk. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Mau tanya ini ke Ustaz Ami. Silakan. Menunggu atau langsung siaran? Langsung saja, Pak. Siaran. Saya mau tanya terkait itu, terkait penggunaan hisab itu. Ketika kami sudah tahu hukumnya bahwa yang tetap digunakan adalah rukyat, terus kami kok, misalkan di masyarakat kami sudah terbiasa menggunakan hisab yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa orang itu, apakah kami tetap terus berdosa atau tidak ya? Baik. Cukup, Bapak? Sudah, cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Barakallahu fikum. Baik, Anda berada di satu daerah yang di situ masyarakatnya menggunakan hisab. Lalu bagaimana cara Anda berhari raya atau menetapkan tanggal 1 Ramadan? Kita sebagai rakyat untuk berhari raya dan berpuasa Ramadan sebenarnya cukup mengikuti keputusan pemerintah agar ada keseragaman. Karena ibadah itu ada dua, ada ibadah yang sifatnya fardhi dan ada ibadah yang sifatnya jama'i. Nah, untuk ibadah yang sifatnya jama'i tidak mungkin dilaksanakan sendiri-sendiri, sehingga harus diseragamkan. Contoh ibadah jama'i adalah pelaksanaan puasa, pelaksanaan hari raya, kapan tanggal 1 Ramadan, kapan tanggal 1 Syawal. Contoh ibadah fardhi apa? Ya, sholat taraweh sendiri-sendiri atau sholat lail dan seterusnya. Karena sifatnya jama'i berarti harus berjamaah. Nah, untuk bisa terwujud jamaah berarti harus ada pelaksana jamaah, pemimpin jamaah. Siapa itu yang berwenang dalam masalah ini? Kalau di Indonesia yang berwenang adalah pemerintah yang sah yang ngurusi ini, misalnya Departemen Agama. Sehingga untuk masalah penetapan kapan masuk tanggal, ikuti saja keputusan yang telah diterbitkan oleh Departemen Agama. Dan itu tujuannya adalah dalam rangka untuk menjaga kebersamaan. Wallahu ta'ala alam. Sebenarnya ini pembahasan yang memang cukup sensitif karena ini menyangkut masalah ormas yang ada di negara kita. Dan mohon maaf kalau misalnya ketika saya menyampaikan ada bagian penjelasan yang mungkin tidak cukup detail saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan beberapa poin isyarat saja. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan insya Allah kita akan sambung lagi di hari Kamis depan ya, karena hari Senin ada program yang lain. Semoga Allah Ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.